السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الخبير، إنك أنت المعطي الوهاب، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سهل لنا في طلب العلم، اللهم سهل لنا في طلب العلم، اللهم سهل لنا في طلب العلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik, pada pagi hari, semoga Allah beri berkah ini dan juga di majlis kali ini, semoga Allah memberkatinya dan memberkati kita semua sebagai pelajar ilmu syar'i. Insyaallah kita akan mempelajari ayat 87 sampai 90 dari surat Al-Baqarah, masih berkaitan dengan Bani Israel, berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah sebelumnya kita juga telah pelajari mitsaq, perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, ya, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kerabat, yatim, orang miskin, kemudian menjalin hubungan sosial dengan berkata baik kepada manusia, kemudian setelah itu barulah melaksanakan sholat, membayar zakat dengan ketentuan dan kekhususan yang ada pada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 87, insyaallah kita akan membaca yang setelah ini. Kita masih mempelajari tentang sejarah Bani Israel. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. Walaqad atayna Musa al-kitab, dan sesungguhnya kami telah, di sini lam untuk mentakid dan qad untuk mentahqiq. Ini menunjukkan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad, dan benar-benar telah sudah tertahqiq terjadinya hal ini, kami telah atayna mendatangkan. Jadi ataina atayuti artinya mendatangkan. Walaqad ataina Musa, kepada Musa alaihi salam, nabi kita, nabi Musa alaihi salam, apa yang ditandakan alkitab. Alkitab, alif lam alkitab di sini. Kita pelajari tentang alif lam di sini. Sekaligus mempelajari usul fikih juga dan juga usul Quran. Alif lam dalam Alkitab di sini, alif lam apa? Apakah alif lam ahdiyah atau alif lam jinsiyah? Itu layak kita mempelajari itu. Nah, maksud dari alif lam di sini, kalau kita lihat di penjelasan kata yang dimaksudkan di sini adalah kitab Taurat. Tapi sebelum antum membaca penjelasan ini, apakah antum sudah mengetahui Alkitab yang dimaksud adalah Taurat? Sudah mengetahui belum? Walaqad atayna Musa Alkitab, berarti sudah terpatri di hitin, di otak kita. Maka itu yang dinamakan sebagai alif lam zihniyah. Ya. Jika disebutkan al di sini, kemudian bukan termasuk jenis. Kalau misalnya bilang jenis, kan berarti semua kitab Allah itu ada di Musa alaihissalam, padahal enggak, Al-Qur'an ada di Muhammad sallallahu. Nah, berarti alif lam di sini namanya alif lam ahdiyah zihniyah. Jadi ada yang namanya ahdiyah itu terbagi menjadi dua. Ada ahdiyah zikriyah, ada ahdiyah zihniyah. Ya. Itu untuk mengetahui alif lam yang ada di Al-Qur'an dan di As-Sunnah juga. Ya. Misalnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal, pakai alif lam al-a'mal. Baik. Alif lam dalam al-a'mal dalam hadis Nabi ini, alif lam ahdiyah atau alif lam jinsiyah? Jinsiyah, san. Bagus. Alif lam jinsiyah, bukan ahdiyah. Tapi jinsiyah, karena pertama belum diketahui sebelumnya, maksudnya belum disebutkan sebelumnya kata al-a'mal sebelumnya, belum ada. Juga tidak langsung amal dimaksud, enggak tahu. Tapi yang penting semua jenis amal, maka ini masuk jinsiyah. Oke. Kita pahami alif lam globalnya itu mengetahuinya kita pertama, imma dia ahdiyah, imma dia jinsiyah. Atau istighraq yang mencakup seluruh jenis, ya. Kalau misalnya alif lam itu ahdiyah, maka berarti dia sesuatu yang khusus. Kalau misalnya di alif lam jinsi atau istighraq, ya berarti umum. Paham? Baik. Nah, di sini alkitab alif lam ahdiyah zihniyah sudah kita tahu. Ya. Paham, di sini sudah kita tahu. Dan kadang-kadang dalam Al-Qur'an uslubnya ini menyebutkan sesuatu khusus namun belum tersebutkan sebelumnya, namun secara zihin seorang pembaca yang paham akan tahu maksudnya. Contoh surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya enggak? Tapi di sini mana yang dimaksud anak, perkataan anak? Hu di sini, dhamir hu. Apakah disebutkan sebelum ayat itu, ayat pertama, ya kan? Inna anzal, sesungguhnya kami telah menurunkan dia. Nah, sekarang dia ini siapa? Kalau secara teks kita lihat, oh dia ini majhul, enggak ketahuan siapa, tapi ternyata makhsus dan muayyan terketahui oleh pembaca yang mengimani, yang paham. Nah, ini Suatu di sini domir, kalau domir kan berarti kata ganti, berarti ada yang diganti kan? Loh, sekarang belum ada yang diganti, mana? Kan? Tapi diketahui, anzalnahu, dia ini siapa? Al-Quran. Kenapa kok dengan enggak ada inna anzalnal Quran gitu aja? Kenapa pakai domir? Enggak pakai langsung isim zahir Al-Quran, apa yang dimaksud gitu? Itu pengagungan. Ya, itu namanya uslub ta'zim. Ya, namanya ta'zim. Seperti misalnya antum. Ada raja kan? Raja gitu. Kemudian antum bilang, "Mas, dia telah datang." Anak enggak tahu maksudnya apa nih dia. Tapi ketika antum ngomong, dia enggak ngomongin langsung namanya. Itu karena apa? Ada rasa ta'zim. Begitu juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba. Al-kitab di sini mafhum, al-kitab dimaksud adalah Taurat. Kemudian waqafaina min ba'dihi bir rusul. Waqafaina min ba'dihi bir rusul. Qaffa yuqaffi ya. Qaffa yuqaffi di sini katakan yakni kami utus mereka sebagaimana menyusul di belakang yang lain. Yakni satu persatu secara berturut-turut. Baik. Qaffa yuqaffi apa maknanya? Itu perlu kita ketahui. Qaffa yuqaffi maknanya adalah atba'a yutbi'u. Atba'a yutbi'u. Apa arti atba'a yutbi'u? Ya apa mengikuti itu ittaba'iyat tabi'u. Menyetelahkan apa sih istilahnya Indonesia? Atba'iyat tabi'u apa? Menyetelahkan yaitu menserikan setelahnya gitu apa? Apa Indonesianya? Menyusulkan setelahnya. Mengiringi setelahnya. Kalau mengiringi itu seperti bersama enggak? Ini menyusulkan setelahnya. Ya, menyusun setelahnya atau menyusulkan setelahnya. Seperti itu maksudnya. Dari atba'a yutbi'u, qaffa yuqaffi. Sebagaimana tala yatlu. Apa arti tala yatlu? Tilawah. Ya benar tilawah. Tapi tilawah itu kan aslinya artinya atba'a yutbi'u. Iya enggak? Asal dari tilawah itba' namanya. Yaitu apa? Menyusul setelahnya. Karena ketika kita membaca tilawah itu pasti kita membaca setelahnya juga, terus membaca gitu. Begitu, itu yang maksud dengan takfiyah atau tilawah atau itba'. Bukan itiba', itiba' itu kita yang mengikuti. Tapi kalau misalnya itba', itba', bukan itiba', itba', itu membuat satu kemudian setelahnya juga. Apa namanya? Menuruti, mengurutkan setelahnya. Atau semacamnya. Antum paham insyaallah ya. Itu takbir atau itba dan juga tadi apa? Satu lagi tilawah. Makanya dalam salah satu ayat Al-Baqarah ada yatluna. Apa? Ada kalimat yatluna. Apa tilawatnya? Ayat yatluna di sini kalau antum akhirnya bilang oh yatluna artinya membaca. Ya, baik. Tetapi yang dimaksud di sini aslunya adalah yutbi'una, yaitu menurutkan Al-Qur'an haqqa tilawati. Itu tafsiran para ulama berbeda. Haqqa tilawati maksudnya adalah sebaik-baik tilawah di sini maksudnya adalah menurutkan Al-Qur'an dengan amalan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Itu tilawah, asal dari tilawah itu mana itu? Ya, menurutkan. Ya, jadi waqafaina dan kami telah mengurutkan setelahnya, menyusulkan setelahnya mim ba'dihi. Dari mim ba'dihi, ba'd setelah, hi di sini dhamir kan? Dhamir baik. Hi di sini dhamir kembali ke mana? Bi mim ba'dihi kembali ke Musa, hah? Kami telah menyusulinya berturut-turut setelah itu dengan rasul-rasul. Waqafaina min ba'dihi bir rusul. Hi di sini kembali ke Musa atau kembali ke Alkitab. Kembali ke Musa alaihissalam. Baik. Oleh karena itu di ayat Al-Mu'minun ayat 44 juga ada summa arsalna rusulana tatra. Yaitu setelah Nabi Musa alaihissalam itu turun apa menyusul setelahnya para rasul berturut-turut. Di sejarahnya adalah Ibrahim alaihissalam punya anak, alaihissalam punya anak Ismail, Ishak. Baik. Ismail nanti yang bakal siap bakal orang Arab ya. Ya. Kemudian Ishak yang akan menjadi cikal bakal Yakub sebelumnya. Yakub Israel. Nah, kemudian Israel mempunyai anak nanti Nabi Yusuf ya. Itu semua anak cucunya Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam adalah Bani Israel. Hah? Nah, dari Bani Israel inilah, dari anaknya Nabi Yakub alaihissalam inilah, keturunan turun temurun itu selalu Nabi. Ya. Dari kemudian nanti ke Nabi Musa, kemudian ada Sulaiman, Daud, Yahya, terus sampai Isa alaihissalam, terakhir dari Bani Israel, kemudian dari Nabi Ismail, baru nanti jauh banget itu, kosong dari Nabi, baru kemudian Nabi Muhammad jauh, jadi ending, jadi ini endingnya jauh banget. Ya, tapi itu mereka disyariatkan nanti kena juga Bani Israel, yaitu para nabi juga. Baik, tapi kita nggak tahu keadaan mereka ketika itu ya, wallahu a'lam. Jadi setiap rasul ya yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam itu pasti datang untuk mengisbatkan Taurat dan memerintahkan untuk beriltizam kepada Taurat dan juga ya, kepada para nabi saat itu sampai periode Nabi Isa alaihissalam. Ya, sampai periode Nabi Isa alaihissalam. Baik, berarti walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Ar-rusul di sini apa? Ada alif lam enggak? Ada alif. Maksudnya ini alif lam apa? Jenis. Yaitu beragam rasul, pada rasul di sini. Rasulnya disebutkan enggak, maksudnya rasul siapa aja? Enggak disebutkan. Yang terpenting maksud Allah di sini bahwasanya setelah Nabi Musa alaihissalam itu ada rasul, ada para rasul. Yang penting jenis rasul, macam rasul ya. Dan mereka diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ar-rusul, kata ar-rasul adalah bentuk jamak atau plural dari kata rasul. Dan rasul itu manusia biasa. Maksudnya manusia biasa ini tentu tidak seperti kita, tentu beliau manusia ya luar biasa. Maksudnya manusia biasa, beliau masih dalam golongan manusia. Kan di sini kita tanbih lagi bahwasanya tidak ada nabi dari golongan jin. Oleh karena itu jin mengikuti majelis manusia. Alhamdulillah. Ya, dan tidak sebaliknya, manusia mengikuti majelis jin. Nah, itu baru di gua-gua sana. Berkelamin laki-laki harus. Ada enggak yang kemudian mengaku setelah itu ada di zaman khilafah di antara Abu Bakar sampai Ali, ada dari keturunan Nabi Adam, ya pasti bukan dari keturunan iblis, yang diberi wahyu padanya berupa aturan syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya. Baik, di sini ada sebagian ulama mendefinisikan bahwasanya bedanya nabi dengan rasul, rasul itu di antara perbedaannya adalah nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Tapi rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Namun pendapat ini kurang tepat. Karena bagaimanapun jangankan nabi, orang biasa seperti kita aja diperintahkan untuk mempromosikan syariat Islam. Jadi bukan dari situ perbedaan nabi dengan rasul, melainkan perbedaan nabi dengan rasul. Kalau rasul itu memang membawa syariat sebelumnya, namun juga mentajdid dan memperbaharui syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi itu murni meneruskan ya. Dan seluruh rasul itu pasti nabi. Namun tidak semua nabi adalah rasul. Ya, itu yang lebih tepat. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Kita sudah mempelajari tentang uslub na, ya kan? Jama'na, na, gitu. Uslubna, sudah mempelajarinya kan? Tapi sekarang wa ataina Isa bin Maryam al bayyinati. Coba di sini. Wa ataina, dan kami telah apa? Mendatangkan pada siapa? Pada Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam, atau sebelumnya nama Isa adalah bahasa Arab dari nama Yasur dan Yeshua, karena pengucapan Isa lebih ringan daripada keduanya. Dikatakan bahwa saya Yasur itu dari bahasa Ibrani, dan para ulama Allah alam mengatakan bahwa saya Injil pun turun dalam bahasa Ibrani, Allah alam. Injil aslinya, wallahu alam ya. Dan Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan bahasa Ibrani, wallahu alam. Oleh karena itu Waraqah bin Naufal itu juga menulis Injil, rahimahullah, menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal siapa? Anaknya pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau beragama Nasrani Muslim. Nasrani yang masih murni bertauhid, ya. Makanya beliau mengimani Rasul, mengimani Nabi kita Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad resmi dilegalisir menjadi Rasul. Sudah mengimani duluan dan sudah mengetahui. Ya. Isa bin Maryam. Baik. Jadi Isa. Makanya Jesus, makanya nama Jesus itu juga merupakan derivasi dari Yeshua. Atau kadang Yesu gitu, ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Wa ataina Isa bin Maryam. Coba di sini antum lihat. Isa bin Maryam. Antum perhatikan di sini. Ibna sebagai sifat atau badal. Antum ketika mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab. Bin Abdul Wahab itu sifat. So, tapi kalau misalnya ini Isa bin Maryam, Isa ini di sini sebagai maf'ul bukan? Maf'ul. Ibn Maryam sebagai apa? Maf'ul atau sifat atau badal, mau yang mana? Atau maf'ulun tsani? Batil. Sifat atau badal, sudah itu pilihannya. Bukan sifat, tapi badal. Kenapa? Kita menisbatkan manusia itu pada bapaknya, bukan? Iya. Nah sekarang Isa tak berbapak, ya kan? Subhanallah, dari tuduhan orang-orang musyrik Nasrani yang mengatakan Isa anaknya Allah. Baik. Isa ibnu Maryam. Ibnu di sini antum lihat ada alifnya ya? Antum ketika mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab, antum enggak boleh mengatakan adanya alif lam di ibnu Wahab kecuali kalau antum bilang dia sebagai badal. Paham? Mulai paham atau enggak sih? Misalnya nama antum Ahmad, ayah antum namanya bin apa enaknya? Bin Marzuk. Marzuki, Ahmad Marzuki itu ustaz penerjemah mustalah hadis sama usul fikihnya Syekh Utsaimin. Ahmad S. Marzuki. Ahmad bin Marzuk bin Marzuki. Baik. Kalau antum masuk di sini sifat Ahmad bin Marzuki dengan tanpa alif. Tapi ternyata Ahmad bin Marzuki ini keturunan dari Talib bin Talib ibnu Talib. Ya. Talib. Baik. Sekarang Ahmad, antum bilang Ahmad ibnu Talib. Ibnu di sini dengan adanya alif lam. Karena apa? Karena ibn di sini sebagai badal, karena bukan anaknya langsung, anaknya jauh. Ya. Kepermasalahannya agak panjang sedikit, tapi antum perlu ketahui Isa bin Maryam antum menulisnya Isa dengan adanya alif sebelum bin, oke? Okay? Bukan Isa bin, terus kemudian alifnya dihapus, enggak. Kecuali kalau misalnya Isa kemudian ada bapaknya, kalau beliau baru kemudian dinisbatkan kepada bapaknya dengan tanpa alif. Nah, sini kan alif sebagai badal bagi Isa. Baik. Tapi bisa juga dikatakan ibna di sini sebagai sifat, bisa. Tapi lebih tepatnya wallahu alam dikatakan sebagai badal. Dengan adanya alif lam ini. afil afil alif ini ya. Dan ini yang disebut sebagai hamzatul wasl, yaitu hamzah yang ketika di pertengahan kalimat dia tidak dibaca. Dia yuktab wala yumtok istilahnya. Ditulis tapi tidak dibaca. Ya. Isa bin Maryamah. Tapi Maryamah. Maryam. Sekarang ada namanya roti Maryam, itu boleh kita menamakan roti dengan nama ibunya Nabi, ya. Jadi ada roti Fatimah, roti Fatimah Az-Zahra. Di sini masih ada yang namanya Fatimah Az-Zahra, kemarin kita namai jinnya Fatimah dan Az-Zahra. Wa ataina Isa bin Maryam. Apa yang dibilang? Apa yang dikasih? Al-bayyinat. Coba di sini. Antum perhatikan, ada dua kalimat. Wa laqad ataina Musa al-kitab. Kemudian wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dua frame ini sama. Fa apa ada? Fi'il, fa'il, maf'ul, maf'ul. Sah. Fi'il, fa'il, maf'ul, maf'ul. Maf'ulnya ada berapa? Ada dua. Berarti ata yu'ati, ata yu'ti, ata yu'ti bukan atai. Ata yu'ti itu membutuhkan dua maf'ul di sana. Antum perhatikan dari yang pertama, ataina fi'il dan fa'il. Berarti ini jumlah fi'liyah. Ataina fa'ilnya mana? Kami, bukan? Ya. Musa maf'ul bih, bukan? Maf'ul bih yang pertama. Al-kitab maf'ulun bih yang kedua. Ya, kemudian yang kedua kalimatnya wa ataina Isa. Wa ataina fi'lan fa'il, jumlah fi'liyah. Kemudian Isa maf'ulun bih pada yang pertama. Al-bayyinat loh, maf'ulun bih bukan? Kok misalnya dia majrur gini? Zahir majrur tapi manzilahnya dia ya i'rabnya maf'ulun bih. Ya. Dia jamak muzakkar muannas salim. Taib bayinat ti. Baik. Sekarang perhatikan frame-nya juga. Wa ataina wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan ayyada yu'ayyidu artinya ta'yid, artinya apa? Menguatkan, dan kami menguatkan hu di sini kembali siapa? Isa alaihissalam bi dengan Ruh Al-Qudus. Roh Kudus. Siapa ini? Keramat banget ini Roh Kudus. Apakah roh yang ada di dekat Jepara? Ya. Nah, di sana kan banyak roh-roh di sana, gentayangan itu. Dikit-dikit kuburan, dikit-dikit kuburan, ya kan? Itu namanya Kudus artinya suci, ya? Tapi syiriknya banyak. Wa yadnahu bi Ruhil Qudus maksudnya apa? Di sini maksudnya Ruhil Qudus Malaikat Jibril. Ruh adalah sebuah zat lembut bersifat nurani cahaya yang tidak bisa dicapai oleh indera manusia. Aslinya gitu. Makanya aslinya jin itu enggak bisa diketok, enggak bisa dilihat, enggak bisa dibelok. Enggak bisa dilihat. Ya kan? Tapi dengan izin Allah kadang bisa dilihat. Kadang ruh ini dicipta, diucapkan untuk jiwa manusia. Kita juga punya ruh, ya. Kita juga punya ruh ini. Tapi ruh kita dikandung badan. Dan tidak untuk jiwa hewan, makhluk hidup lainnya. Ya, tetapi dikatakan hewan pun memiliki ruh. Ya. Diucapkan pula untuk malaikat Jibril alaihissalam dan untuk setiap malaikat yang berkedudukan besar lainnya. Sedangkan kata Al-Qudus adalah masdar atau isim, masdar yang berarti suci. Dan kata Al-Muqaddas artinya disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Baik. Ruhul Qudus salah satu tafsirin dan ini yang masyhur. Ruhul Qudus itu adalah Jibril. Dikatakan oleh sebagian ulama Ruhul Qudus itu Jibril. Kenapa disebut ruh? Kemudian diidhofahkan kepada Qudus, kesucian, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sebagai ruh tanpa adanya kelahiran dari bapak maupun ibu. Ya. Makanya Isa alaihissalam juga disebut ruh. Dan di sini kemudian itulah yang menjadi syubhat bagi orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan, "Yo, itu adalah roh dari Allah, maka menjadi bagian dari Allah waliyadzubillah, berarti bagian terpisah dari Allah. Maka dia adalah anaknya Allah. Ya. Ini yang penting kalau misalnya kita bilang masalah idhofah dalam Arabik. Tidak semua idhofah dan mudhof dan mudhof ilaih, tidak semua mudhof itu merupakan bagian dari mudhof ilaih. Ya enggak? Baitullah. Apakah ini Allah? Naqatullah. Kemudian abdullah. Abd mudhof. Allah mudhof ilaih, rabbul jalalah. Apakah kemudian abd merupakan bagian dari Allah? Enggak mesti. Naudzubillah yang kita kalami. Ya. Itu salahnya. Baiban ruhum min, ruh dari Allah. Ini ya ruh dari Allah sebagaimana juga makhluk-makhluk dari Allah semua. Yaitu diciptakan oleh Allah. Ya kan? Ruhul Qudus. Nah, ada pula di antara ulama yang mengatakan Ruhul Qudus di sini maksudnya adalah Injil. Ya, di sini ada menafsirkan seperti itu. Maka dikatakan di sini oleh sebagian ulama, Injil merupakan kitab Allah, disebut juga sebagai ruh, sebagaimana Al-Quran juga disebut sebagai ruh. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan seperti itulah kami telah mewahyukan kepadamu ruhan, itu Al-Quran. Ruh, disebut ruh juga Al-Quran. Di antara nama Al-Quran adalah Ar-Ruh. Baik, itu dua tafsiran tentang Ruhul Qudus. Antum perhatikan kembali tatanan kalimatnya. Walaqad atayna Musa al-kitab 1A. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul 1B. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat 2A. Wa ayyadnahu biruhil qudus 2B. Tatanannya seperti itu. Dan dulunya jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Pertama atayna Musa al-kitab. Allah memberikan kepada Musa alaihissalam al-kitab, ya. Tapi kemudian kok Nabi Isa alaihissalam diberikan al-bayyinat? Artinya al-bayyinat itu apa? Mu'jizat. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada kalimat mu'jizat, kalau antum cari. Hah? Enggak ada kalimat mu'jizat. Ya. Tapi al-bayyinat dimaksud adalah al-mu'jizat. Juga bisa kalau al-bayyinat di sini diterjemahkan atau bisa ditafsirkan mukjizat dan juga ayat-ayat Injil, ya. Ini perhatikan. Maka Ruhul Qudus itu harus diterjemahkan sebagai Jibril. Bukan pengulangan. Paham? Jadi kalau misalnya al-bayyinat di sini dimaknai sebagai mukjizat saja, karena Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat sebagaimana dalam surat Al-Imran kalau antum lihat. Ya. Wa yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idznillah, ya kan? Itu mukjizat, bukan mukjizat dengan kekuasaan Allah, dengan izin dari Allah. Baik, itu bayinat, ya. Oke, bayinat dimaknai mukjizat. Kenapa? Karena bayinat itu lebih kelihatan, bayin, bayin, suatu bayin apa? Jelas. Jelas banget kelihatan gitu loh. Ya kan? Bisa apa? Menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, menghidupkan yang mati dengan izin Allah, itu jelas orang nampak itu benar ini. Makanya disebut bayyinat. Ya. Kemudian wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Tadi ada dua tafsiran, imma itu ruhil qudus maksud di sini Jibril, imma Injil. Kalau misalnya bayyinat diterjemahkan atau dimaknai sebagai mukjizat saja, maka bisa jadi ruhil qudus dimaknai sebagai Injil. Ya, ini penafsiran dari para ulama, ya, wallahu taala a'lam. Nah, ini kan khitabnya ini masih berkisaran kepada Bani Israel Yahudi yang membangkang, dan nanti ada sejarahnya kenapa mereka kok enggak mau ikut Nabi Muhammad. Itu ada sejarahnya. Nah, sekarang karakternya nih dibongkar oleh Allah. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah ini Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan kepengingkaran, dan uslub seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, dan itu lebih dalam lagi dalam membongkar kesesatan. Ya, langsung ke dalamnya. Afakullana, apakah setiap Ja'akum rasul, datang kepada kalian rasul. Firman Allah Ta'ala, afakullama ja'akum, dan seterusnya di dalamnya terdapat isyarat akan cercaan bahkan hardikan kepada kaum Yahudi atas sikap ingkar mereka yang mereka tunjukkan kepada nabi-nabi mereka dengan mendustakan sebagian rasul dan membunuh sebagian lain. Nanti ada, mereka lakukan perbuatan itu hanya karena mengikuti hawa nafsu dan kepentingan murahan mereka, kepentingan dunia. Afakullama, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul, rasul nakirah bukan? Nakirah berarti mutlak atau umum? Ingat gak? Mutlak atau umum? Umum atau mutlak? Umum, salah, mutlak. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul, satu orang rasul saja, mesti datang kepada kalian yang dia tidak la tahwa anfusukum, yang mana dia tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Nah sekarang tadi antum rasul ya kan, datang rasul mutlak kan, kemudian rasul tersebut kedatangannya yang tadi mutlak ditakdir dengan kalimat bima la tahwa anfusukum. Ditakdir maksudnya apa? Diikat sifatnya. Itu rasul ini ternyata sifatnya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berarti mukoyat. Maka apa yang kalian lakukan? Istakbartum. Sombong. Ya. Ya Agus bahasa Cilacap sombong gitu kan. Istakbartum, kalian berlaku sombong. Maksudnya sombong di sini i'rad. Enggak mau melu, enggak mau ngikutin, enggak mau taat, enggak mau mendengar kalamnya. Ini perhatikan, bima la tahwa. Hawa. Bukan pakai ha, pakai ha di sini. Ya. Hawa. Hawa jamaknya ahwa. Dan ahlul bid'ah itu boleh dimutlakan sebagai ahlul ahwa. Karena orang yang lebih condong kepada bid'ah itu mesti lebih condong kepada hawa nafsu, itu mesti. Ya. Tapi di sini hawa artinya adalah al-mailu ila ila syai. Yaitu condong kepada sesuatu. Namun lebih mayoritasnya lebih digunakan untuk sesuatu yang buruk, negatif, batil. Hawa. Ya. Beda dengan nafsu, ya. Nafsu itu enggak mesti buruk. Tapi kalau hawa itu seperti buruk. Ya. Tapi kalau di kita, itu seringkali nafsu yang lebih buruk. Padahal antum makan tuh bernafsu. Jadi seolah-olah tuh jelek itu. Iya saya gak ada nafsu makan. Ya harus ada dong, karena nafsu makan jadi apa kita. Kemudian syahwat, itu juga gak mesti buruk gitu loh. Tanpa syahwat gimana? Makan pun perlu syahwat gitu kan. Jadi syahwah itu artinya irodah, keinginan. Itu artinya syahwat. Tapi kalau misalnya hawa, nah ini yang selalu buruk. Ha dengan ha, bukan dengan ha. Oke, salah kalau misalnya kronologis nanti. Hawa itu apa? Perempuan, teman. Kemudian lama-lama hawa itu buang gas, ya. Berarti perempuan itu bau. Ini itu salah ini. Ini logical fallacy ini. Ya. Nah, itu hawa, nafas, nafas dan juga syahwah. Itu beda-beda. Nafsu itu bisa artinya jiwa, nafsu, ya. Hawa nafsu. Baik. Makanya orang pelaku bid'ah itu mereka disebut ahlul hawa, ahlul ahwa. Tapi dia dikatakan ahlul nafs, enggak. Kalau ahlul nafs berarti ahli psikologi jadinya nanti. Karena psikologi artinya nafs, ilmu nafs. Disebut di Libya ada ilmu ilmu psikologi, ilmu nafs. Atau teman-teman dikira ilmu nafsu. Ya. Iya, mereka diperkirakan dengan kejiwaan, ya kan? Ah, tapi beda. Nafsu itu jiwa, ya, keinginan. Nah, itu lebih umum daripada syahwah. Ya, syahwah itu lebih khusus lagi. Nah, syahwah itu nggak mesti negatif, ya. Baik. La tahwa anfusukum, jiwa-jiwa kalian tidak diinginkan jiwa-jiwa kalian. Nah, makanya hawa nafs, ya. Istakbartum, kalian berlaku sombong. Jadi kalau ada rasul atau kalau sekarang itu kalau ada ayat atau hadis yang enggak sesuai dengan syahwatnya, ya, enggak sesuai dengan hawanya, maka boleh dipakai pakai kalam kiai aja. Gitu kan? Nah ini masuk ini afakullama ja'akum rasul, atau apakah setiap datang ayat kepada kalian, kebaikan pada kalian yang tidak sesuai dengan selera kalian, kalian malah justru sombong. Nah ini masuk dalam peringatan dari ayat ini ya. Maka apa resultnya? Hasilnya apa? Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fariq di sini apa di sini ada enggak fariq? Fariq artinya apa fariq? Sekelompok. Maksudnya di sini fariq di sini kan maf'ul bih yang ditakdim. Ya kan? Fa fariqan kadzabtum. Sekelompok itu kalian telah dustakan. Jadi fariq di sini bukan sebagai fa'il, maksudnya sekelompok dari kalian mendustakan, sekelompok dari kalian telah membunuh. Enggak, maksudnya sih sekelompok fariqan minal anbiya pada kadzabtum, yaitu sekelompok dari nabi kalian mendustakan mereka dan sekelompok dari nabi kalian membunuh mereka. Alhamdulillah. Iya. Jadi sekelompok dari nabi kalian mendustakan mereka. Apakah Yahudi mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Oh, justru memburu dan berkehendak untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan enggak berhasil. Yang dibunuh bukan Isanya alaihissalam. Dan sebagian dari mereka dibunuh. Nah, sebagian dari rasul dibunuh oleh Bani Israel. Fariqan kadzabtum, di antara kadzabtum yaitu Nabi Isa alaihissalam dia didustakan oleh. Bahkan di antara mereka itu dengan Nabi Sulaiman kemudian berdusta atas nama Nabi Sulaiman dan mengatakan inilah ajaran Nabi Sulaiman. Itu seperti yang ayat wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala Nabi Sulaiman. Ya seperti yang udah ceritakan. Yaitu mereka mengklaim bahwasanya apa yang sudah terkubur ini kemudian diambil ya. Diambil dari kuburan itu ajaran-ajaran sihir dari syaitan mereka. Kemudian ajaran-ajaran sihir itu mereka klaim inilah ajaran Nabi Sulaiman, ajaran Sulaiman. Makanya kemudian kalau ketemu dengan orang Yahudi mereka akan mengatakan Salomon bin David itu bukanlah nabi, tapi penyihir. Ya. Dan sekarang makanya mereka punya bintang David. Ya. Apakah bintang Nabi Daud seperti itu? Wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi itu klaim mereka gitu kan. Ya, Sulaiman bin Daud ya. Daud itu kan David, Salomon, Sulaiman. Jadi di Jawa juga ada Sulaiman, Sulaiman. Boh itu bener apa enggak itu di Jogja itu Sulaiman itu bener apa enggak gitu kan. Sulaiman apakah dari sono gitu. Wallahu alam, kemudian jadinya candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Nah kemudian Nabi Sulaiman punya musuh namanya buaya. Nah buayanya dibuat tupa jadi Boyolali kan dekat dengan itu. Itu ada sejarahnya tuh. Suko Harjo kan? Sukanya tuh apa Harjo itu apa? Apa arti Harjo itu lupa. Dan seterusnya itu. Wallahualam itu asal usulnya gimana itu? Atau asal-asalan jadi usul? Kemudian yang mereka bunuh itu adalah Yahya dan juga Nabi Zakaria alaihi wassalam. Dan juga beberapa nabi lainnya yang Allah alam siapa saja mereka. Tapi itulah mereka kaum Yahudi Bani Israel. Mereka tidak akan mengikuti selama tidak sesuai dengan kemauan mereka. Keras kepala kan? Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, orang Yahudi itu berkata, qulubuna ghulf. Hati kami tertutup. Wah. Itu kayak perempuan ngambek. Enggak mau tertutup. Please don't touch me, ya. Enggak usah deket-deket gitu loh. Wolf. Wolf ini bukan nama daerah, ya kan? Ghilaf artinya tertutup, ya. Tetapi ghisyawah, penutup. Kata di sini, hati kami telah tertutup untuk menerima pemahaman atas apa yang kamu dakwahkan kepada kami. Atau berarti bahwa hati kami itu merupakan wadah bagi ilmu pengetahuan. Sehingga kami sudah tidak perlu lagi belajar dari kalian. Masya Allah, sombong ya. Iya. Udah ketutup hatinya. Yaitu seperti kata Ibn Abbas, qulubuna, itu tafsiran ini, qulubuna mumtali'atun ilman la tahtaju ila ilmi Muhammadin wa ghairihi. Qalbu kita itu udah kepenuhan ilmu, enggak butuh kami terhadap ilmunya Muhammad dan selainnya, enggak butuh. Kita udah kepenuhan qalbu kita ini. Ya. Ini kesemuan dari mereka, jelas-jelas. Karena mereka nu'minu bima unzila alaina. Ya, yu'minuna bima unzila alaihim. Mereka itu enggak mau, mereka hanya beriman terhadap apa yang turun atas mereka, yaitu atas kita, Yahudi. Wa nakfuru bima wara'ahu, dan kami kufur terhadap apa yang setelahnya. Udah cukup Taurat pada kita. Padahal mereka sendiri mengubah-ubah Taurat. Qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Ini pelajaran juga. Kalau kita merasa sudah berilmu kemudian tidak mau mendapatkan ilmu dari orang-orang yang selain kita atau mungkin yang lebih rendah dari kita, itu seperti ini modelnya. Ane udah kepenuhan ilmu, bro. Antum gak usah ngajar ane. Ya kan? Baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Qulubuna ghulf. Balla'anahumullah. Tapi yang sebenarnya adalah Allah telah melaknat mereka, mengutuk. Ya, ini laknat, kita kata laknat itu at-tardu 'anir rahmah atau al-ibad 'anir rahmah, penjauhan dari rahmat. Segala jenis misu-misu itu sebenarnya laknat loh. Misu-misu ya. Itu sebenarnya laknat. Ini perhatian buat wong Surabaya terutama. Ya, kalau misalnya udah misu-misu, itu keluar semua. Semua jenis kekotoran itu keluar. Ya kan? Ya bukan Surabaya aja. Di Sunda juga kayak gitu kadang-kadang. Yang kasar-kasar ya. Semua disebut ya. Atau Betawi juga. Semua disebut sifat-sifat buruk. Itu termasuk laknat loh. Ya. Tapi alhamdulillah, doa seorang muslim, keburukan bagi saudaranya enggak diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Kalau misalnya dia, antum berbuat salah, wah, dasar kampret, nggak jadi kampret ya, alhamdulillah. Kok jadi kampret susah, mau terbang gimana sih? Kan nggak enak gitu. Ya. Alhamdulillah nggak dijawab oleh Allah. Karena itu doa itu, dasar menyebutin nama misalnya anjing, ya. Syukur-syukur Allah nggak menjawab itu doanya. Kan kalau misalnya Allah istijabah, ternyata gimana? Tiba-tiba dasar anjing kamu, nggak jadi anjing, kita yang ketakutan kan abis itu. Alhamdulillah nggak Allah jawab. Itu termasuk melaknat itu. Ya. Hah? Ya syukur-syukur alhamdulillah enggak dijawab. Tapi bisa. Ya bisa, kenapa enggak bisa? Ya bisa, tapi kan Allah Subhanahu wa taala kan tahu mana yang lebih bermaslahat gitu. Orang terzalimi, ya Allah, mudah-mudahan ini yang menzalimi saya jadi anjing sekarang. Itu asalnya doa teristijabah dan Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Tapi kan dengan hikmahnya Allah tidak langsung jadi anjing terkabulkan, jadi anjing beneran gitu. Enggak. Ya. Jadi Allah Maha tahu dan Maha bijaksana dengan ketentuannya mengabulkan atau tidak. Mungkin dikabulkan dengan cara lain. Ya, yang bisa jadi lebih buruk daripada menjadi anjing. Iya. Ya, itu untuk doa orang yang terzalimi. Qalu qulubuna ghulf. La'nat, ya. La'nat itu mengutuk, Allah mengutuk. Kalau misalnya ada sangkuriang itu gimana? Sangkuriang itu jadi apa tuh? Hah? Itu yang sangkuriang jadi batu bukan? Bukan. Bukan. Maling kundang ya. Udah maling kondangan, maling kundang jadi batu. Misal itu benar itu. Ya itu yang namanya kutukan gitu kan. Saya kutuk kamu jadi kodok misalnya. Ya jadi kodok itu kutukan, itu laknat namanya. Ya. Melaknat, mengutuk dan misu-misu merupakan bentuk laknat. Maka hati-hati terutama orang tua ya. Balla'anahumullahu bikufrihim. Dengan kekafiran mereka, apa disebabkan kekafiran mereka? Berarti di sini laknat Allah itu ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Kalau misalnya Allah melaknat tanpa sebab, itu zalim jadinya. Tapi Allah tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, bahkan di antara mereka ada yang menjadi petek dan bagong. Ya, ada yang jadi dua-dua itu. Ya, masak itu. Nah, dengan sebab apa? Bikufrihim, dan dengan pelanggaran dari mereka. Ya, dengan pelanggaran dari mereka. Orang tua juga harus hati-hati kalau misalkan bilang, dasar kamu anak setan. Ya iya, ada yang begitu orang tua. Padahal itu sama aja menuduh diri sendiri. Lah anak siapa lagi ya? Ambil anaknya, enggak ngebalikin. Loh, bukannya saya anak bapak, berarti bapak setan. Itu sama aja melaknat diri sendiri, nanti jadi setan beneran gimana? Atau memang benar bapaknya itu setan, makanya yang gitu. Recovery him, jangan kupura mereka. Faqali lam mayuminun, dan betapa sedikitnya dari mereka yang beriman. Sedikit dari mereka yang beriman. Atau bisa juga ditafsirkan, mereka memang punya kepercayaan keimanan terhadap Taurat, namun itu sedikit. Mayoritasnya apa? Kufur. Sehingga keimanan mereka agak mu'tabar. Tetap disebut, dilabeli sebagai kufur. Kemudian ayat berikutnya, walamma ja'ahum kitab, dan ketika datang kepada mereka kitabun. Nah, kitabun. Hah? Apa ini? Kitabun di sini nakirah. Mutlak bukan? Mutlak. Mutlak itu termasuk umum enggak sih? Sebenarnya termasuk umum. Cuma ada perbedaan dengan istilah umum secara istilah fikih atau usuli. Tapi dia mutlak sebuah kitab yang kemudian kita majhulul ain. Kitab ini seperti apa? Kan enggak tahu. Tapi di sini yang disebut mutlak tapi di atau umum diinginkan dimaksudkan khusus. Yaitu Al-Qur'an. Ya, terkadang suatu isim itu dinakirahkan bukan untuk memajhulkan atau membuat orang tidak tahu, enggak. Tapi ditujukan untuk mengagungkan dia. Ya kan? Kadang ya. Dan setelah datang kepada mereka satu kitab. Baik, di sini kitab sebagai fa'il, toh, sebagai fa'il. Kitabun. Kemudian setelah kitab min indillah, dari sisi Allah. Min indillah, dari sisi Allah. Kemudian musaddiqun, membenarkan lima ma'ahum, untuk ma, apa yang ada ma'ahum bersama mereka dari apa? Kitab Taurat. Lihat kitab di sini. Anu pahami di sini, dalam nahu itu ada namanya sifat dan mausuf, na'ad dan man'ud. Kitab di sini dia sebagai mausuf yang disifati. Sekarang sifatnya mana? Itu masalahnya. Ayo mana sifatnya? Ayo berlomba-lomba. Musaddiqun, jangan dulu sebelum itu. Yaitu kalimat min indillah itu fi mahalli raf'in sifat. Hah? Ya min indillah itu min ya harfu jar, tapi yang penting kalimat min indillah ini, satu susunan ini, itu sebagai sifat untuk kitab. Yaitu kitab ini tersifati apa? Dari Allah, itu sifat. Itu satu ya. Sifat yang kedua apa? Musaddiqun. Itu sifat kedua. Di sifat di sini, jadi kitab Al-Quran di sini dari Allah dan pembenar kitab mereka, gitu loh. Jadi apa alasan wahai Yahudi untuk mengingkari kitab ini? Kitab ini persis seperti Taurat dari Allah juga, dan kitab ini juga menguatkan apa yang ada di kamu, gitu. Terus kenapa kamu nggak mau? Ya kan? Seperti itu. Paham maksudnya ini kita. Kita memahami nahwu itu menambah khazanah pemahaman kita terhadap ayat Al-Qur'an, masya Allah kan. Nahwu itu penting. Bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab itu penting secara umumnya. Baik, sekarang kalau misalnya ada ulama mengatakan di luar qira' Al-Qur'an, kita boleh mengatakan musaddiqo. Fathah, mansub. Kok bisa? Katanya sebagai hal. Hal untuk apa? Hal untuk kitab. Loh. Tapi kitab itu di sini dia nakirah. Nakirah itu enggak boleh dihalkan dalam nahwu. Kita bilang iya boleh, iya benar, itu benar poin dasarnya. Tetapi ada pengecualian. Jika nakirah tersebut nakiratun mausufah. Tapi antum lihat di sini, kitabun min indillah musaddiqah misalnya. Musaddiqah sebagai hal. Hal itu kan posisinya dia mansub, tuh ya, mansub. Baik. Hal di sini untuk menunjukkan keadaan kitab tersebut. Ya. Tapi kitabun di sini nakirah, bukan ma'rifah. Maka sini enggak boleh dihalkan, tapi kok bisa dia ada hal di sini? Iya, karena apa? Nakirah mausufah. Nakirah yang telah tersifatkan dengan kalimat min indillah. Ya, pelajaran nahwu ini. Tapi insyaallah ini menambah pengetahuan yang banyak terhadap Al-Qur'an, ya. Baik, di sini ketika datang Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an, ya, itu datang ya. Kemudian wa kanu min qablu, sebut di sini walamma ja'am kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahu. Ini menjelaskan keadaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejarah mereka dahulu. Wa kanu, dan dahulu mereka, ya, orang Yahudi, min qablu, sebelum datangnya Alkitab itu, datangnya Nabi Muhammad SAW, ngapain mereka? Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka ngapain? Istiftah artinya apa? Istiftah artinya ada dua. Makna pertama, istiftah makna pertama artinya nanti ya. Istiftah makna pertama artinya istinsor, meminta kemenangan, memohon kemenangan itu makna. Maka di sini yastaftihuna, yakni mereka memohon kemenangan. Ya, itu dulu. Makna kedua istiftah adalah yaftah, membuka. Arti membuka, membeberkan. Nanti Ana akan jelaskan penafsiran dua ini maksudnya apa. Membeberkan. Jadi yu'lim, membeberkan, yaftah. Sin di sini untuk yastaftih itu untuk mubalaghah, hiperbola. Jadi kalau antum ada nanti belajar sorof misalnya, ada fi'il tsulatsi mazid bi tsalatsati ahruf namanya. Yaitu fi'il yang tadi tiga kemudian ditambahi dengan tiga huruf. Seperti istaf'ala yastaf'ilu. Di antaranya istaftaha yastaftihu artinya aftaha yuftih atau fataha yaftahu. Ya. Itu ada makna. Baik, sekarang tadi ada dua tafsiran istiftah. Yang pertama meminta kemenangan, istinsar. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sejarahnya kan. Ini perhatikan baik-baik di sini. Mereka memohon kemenangan maksudnya apa sih? Memohon kemenangan atas orang-orang yang kafir tuh. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ya kan? Mereka memohon kemenangan. Ya. Atas orang-orang kafir. Nah, nih sejarahnya gini. Nabi Musa alaihissalam kan nabi mereka. Ya, Bani Israel. Kemudian turun-temurun tuh nabinya dari Bani Israel semua. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam Taurat itu disebutkan akan ada nanti nabi di akhir zaman. Itu nanti nabi itu muncul di tanah yang ada pohon kormanya. Eh, ada pohon korma di mana itu? Oh, bisa mencari. Oh, enggak ada. Berarti di Jazirah Arab. Terutama di Madinah, di Khaybar, daerah di situ. Makanya di situ banyak orang Yahudi ketika itu. Ketika Nabi hijrah, itu banyak Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya. Bani siapa lagi? Bani Quraizah. Ya. Secara garis besar tiga itu di Madinah dan juga di Khaybar. Karena apa? Mereka ingin segera merangkul nabi ini karena mereka sebelumnya mengira dan berharap nabi ini ada dari golongan mereka. Makanya mereka datang sono. Gitu. Makanya menuhin Madinah. Selain dari suku Aus dan Khazraj. Yang asli penduduk situ, penduduk maksudnya bukan Aus dan Khazraj aslinya dari Yaman. Tapi kan Yaman Arab gitu, bukan Yahudi. Jadi asalnya Yahudi itu enggak ada di tanah Jazirah dulunya. Namun mereka datang berbondong-bondong dari Syam ke Madinah untuk mendapatkan namus ini. Namus. Namus ini kabar rahasia ini. Makanya kata Warqa bin Nawfal ketika mengetahui oh ini Nabi Muhammad ini, adzan namus allazi anzalallahu ala Musa. Inilah yang namus, yaitu sir rahasia yang Allah turunkan kepada Nabi Musa pada akhir zaman yang akan ada seperti ini. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong menuju ke Madinah, Khaybar, ke Madinah. Nah, mereka ke sana untuk apa? Supaya nanti akan ada Nabi di sana. Nabi terakhir. Mereka akan apa? Itu akan memperkuat kita. Ketika itu di Madinah tentu ada suku Aus dan Khazraj. Yang apa? Suku Aus Khazraj itu ya aslinya musyrikin. Jahiliyah, jahiliyah. Nah. Makanya mereka kemudian bersekongkol dengan itu juga. Namun mereka juga saling memerangi juga satu sama lain. Dan mereka berharap kelak nih Yahudi ini, Bani Israel kerap berharap akan menghancurkan Aus dan Khazraj kelak. Sehingga mereka ingin menguasai dunia. Ya. Karena ini wakanu min qablu yastaftihuna. Mereka apa? Yastansiruna, meminta pertolongan dengan turunnya Nabi terakhir ini. Mereka merasa apa? Oh nanti kalau Nabi terakhir turun, kami akan meminta pertolongan kepada Nabi itu untuk mengalahkan kalian wahai orang-orang musyrikin. Aslinya begitu aslinya, sejarahnya begitu. Sejarahnya mereka mengimani loh Nabi terakhir mengimani. Mereka mengimani Nabi terakhir sampai mereka rela hijrah jauh-jauh menuju ke Madinah itu. Karena banyaknya pohon kurma di sana. Sampai sekarang mereka tuh mengimani sebenarnya adanya pohon khorkot. Kan? Mengimani, tahu mereka muslim, tahu mereka akan hancur, dihancur oleh muslim. Tahu mereka. Ya. Nah, tapi mereka karena keras, takabur, ta'asub. Ya. Baik. Akhirnya mereka tinggal di Madinah. Sampai kemudian akhirnya jelas Allah pertemukan mereka dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hikmah dari Allah tuh, ya, perencanaan dari Allah sampai akhirnya Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ketemu langsung. Ya, ketemu langsung dah. Lah, ketemu nih Yahudi, ya kan? Nah, ketika itu sebelum Nabi hijrah, ya, Yahudi itu bilang, Bani Israil bilang ke penduduk asli situ atau bukan penduduk asli, tapi ke orang-orang suku Arab itu. Kalian yang musyrikin, lihat kalian bakal hancur nanti kalian. Kami hancurin kalian. Lihat nanti Nabi terakhir itu akan ada pada kami. Awas kalian. Itu ngancem ke orang-orang Arab. Ya. Memberantas mereka. Kalian akan kami berantas wahai orang-orang musyrikin. Pada saat itu mereka mengimani nanti ada Nabi, nanti ada Nabi. Pas Nabi udah datang ke Madinah, mereka bener ini nabinya nih. Ini Nabi yang beritahu menurut ini. Asem dari orang Arab, ya kan? Itu makanya. Kok dari orang Arab sih? Bukan kita selama ini minta dari apa Allah dari golongan kita sebagaimana biasanya turun temurun dari Nabi Musa terus dari golongan kita Bani Israil. Nah ini kok aduh dari golongan Ismail, ya kan? Makanya hasadan min indian fusihim, hasad dari diri mereka, takabur mustakbirin. Mereka enggak nih, wah enggak terima aneh nih. Udah mulai dari situlah mereka kufur. Maka dikatakan di sini, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka ketika datang kepada mereka, apa yang mereka tahu? Loh ini benar, ini Nabi ini. Tanda-tandanya jelas ini ada ini. Buantem, cakep, gini-gini. Wah, tanda-tanda udah kelihatan udah jelas. Tapi dari mana? Dari Arab. Wah, tuh. Enggak. Tidak mau kita. Falamma ja'ahum, ketika datang Nabi itu kepada mereka, apa yang mereka tahu itu Nabi, kafaru bih. Kafir mereka. Nah, udah itu ngerti sejarahnya. Nah, hal seperti itu sampai sekarang turun temurun berlaku. Jadi memang Bani Israil itu sangat membudayakan apa yang ada pada bapak-bapak mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah seringkali membuat khitab kepada Bani Israel, lihat bapak kalian. Kenapa? Karena itulah, bapak kalian seperti itu, maka kalian juga kasih seperti itu. Turun-temurun, sampai sekarang mereka mengingkari Islam, kenapa? Itu. Terus kayak gini. Ya. Terus, dungki, sembel gitu. Makanya pernah anda lihat video itu, pengumpulan orang-orang yang sekarang di negara Israel, semoga Allah menghancurkan negara itu, yang ada di situ, diwawancari oleh seseorang. Dengan tema Apakah kamu mau sebagai seorang Jewish mau menikah dengan orang Arab? Arab ya, bukan Islam, dengan orang Arab. Apa hasil dari interview rata-rata? Rata-rata enggak mau. Ketika disebut will you marry an Arab? Jadi kayak gimana gitu, kayak langsung tertegun. Arab. Sebel gitu sama Arab. Sampai sekarang mereka sebel sama Arab. Walaupun ada di antara mereka yang memang kenapa enggak gitu. Arab biasa, manusia biasa. Ada yang seperti itu, tapi minoritas sekali. Rata-rata mereka terutama yang pro-Zionis itu anti-Arab, anti-Arab. Namun ketika ada orang membenci mereka, mereka bilang kalian ini anti-Semit. Padahal Arab juga satu juga sama mereka sebenarnya, dari Abraham. Bukan Abraham Lincoln ya, dari Abraham. Sama sama mereka, ya kan? Bedanya cuma beda di nanti dia Nabi Yakub, dia beda di Nabi Ishak dan Nabi Ismail, intinya ke Ibrahim. Intinya ke Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihimussalam jemaah. Yaitu tadi makna istifda istinsor, yaitu ketika Nabi nanti terakhir datang mereka akan istinsor kepada Nabi itu, minta pertolongan kepada Nabi untuk menghancurkan. Tapi kenapa kok ternyata ketika datang Nabi yang benar hak itu dan mereka tahu, sebagaimana mereka mengetahui anak cucu mereka sendiri, kok mereka mengingkari? Padahal kelihatannya dari dulu kelihatannya apa, niatnya itu kelihatan bagus tuh, untuk menghancurkan orang-orang musyrikin. Tuh, itu kelihatannya bagus loh. Ya, tapi ternyata kok mereka langsung kufur gitu, membelok. Itu karena ini. Niatnya enggak benar. Nah. Untuk apa mereka menghancurkan kaum muslimin? Niatnya tuh bukan untuk la kalimatillah. Niatnya untuk menguasai dunia. Itu bahaya. Ya. Itu pelajaran penting itu buat kita juga ini. Kita ngumpulin apa-apa, ya, niatnya untuk apa dulu? Kalau untuk benar-benar lillahi kalimatillah, walhamdulillah Allah pasti berkati. Wallahi Allah pasti berkati. Santu. Tapi kalau niatnya memang nasab atau hasab untuk dunia semata, itu Allah Maha tahu. Wallahu khabirum bima ta'lamun. Allah khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Batin atau zahir, pasti tahu. Dan Allah Maha tahu apa yang mereka inginkan dari niat menghancurkan itu. Makanya kemudian Allah balikkan kondisinya karena niat mereka yang buruk dari awal itu, niat mereka ya ikhlas. Allah balikkan mereka menjadi kafir, Aus dan Khazraj menjadi muslim. Makanya hati-hati loh, kita kalau misalnya melakukan suatu amalan penting, itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kelak itu akan berbalik takutnya. Orang yang tadi ngaji menjadi gak ngaji. Yang tadinya fasik menjadi qadarullah menjadi ngaji. Jadi hati-hati. Itulah kepentingan dari niat. Ya gak sedikit kan orang yang tadi ngaji banyak, semangatnya luar biasa, akhirnya putur, down, gak pernah lagi ngaji. Mungkin karena dulu niatnya tuh ngaji itu bukan buat apa-apa. Alhamdulillah. Kayak kita selalu niat, selalu ingetin teman-teman pribadi ya, sebagai yang sering mengajar, supaya kita mengajar atau belajar itu bukan sekadar mengumpulkan, baik mengumpulkan ilmu saja atau mengumpulkan masalah. Enggak. Kita benar-benar ini lillahi ta'ala. Ya, karena akan kerasa insyaallah kalau amalan kita benar-benar untuk Allah, pasti ya pasti itu kerasa berkahnya, pasti. Ya, dan berkah itu bukan barometernya bukan kuantitas. Berkah itu barometernya nanti seberapa menambah ketakutan kita kepada Rabbul Alamin. Kemudian di sini tadi kita enggak perlu lagi ya astaghfirun yang artinya ya tahun secara mubalaghah enggak perlu lagi dijaga pelan tafsirnya. Penting antum sudah mengetahui sejarahnya di sini satu ayat ya. Itu mencakup sejarahnya Yahudi dari dulu sampai sekarang ya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya. Kemudian antum perhatikan ayat 89 masih. Dari walamma ja'ahum sampai kalimat ma'arofu kafarubih itu suatu kasus khusus. Kemudian endingnya apa? Fala'natullahi 'alal kafirin. Ini uslub Al-Qur'an. Uslub indahnya Al-Qur'an. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir. Nah. Ini ya doa ya, maksudnya bukan doa. Ini adalah apa namanya? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi uslub di sini laknatullah alal kafirin itu zahirnya adalah khabar bukan. Tapi maksudnya insya. Semoga laknat Allah pada orang-orang kafir ya. Tapi khabar juga bisa. Sebenarnya orang-orang kafir itu terlaknat. Baik. Sekarang laknat Allah atas orang-orang kafir. Ini antum pahami uslub ini dalam Al-Qur'an. Hal-hal seperti ini ketika ada reward tentu ada sebab. Ada hadiah tentu ada sebab. Ya. Ada akibat tentu sebelumnya ada sebab. Kenapa mereka mendapatkan laknat? Karena sifat. Apa sifatnya? Kufur, lihat ini. Jadi kuncinya udah di dalam ini. Sebab dan akibat kuncinya udah di dalam. Sebabnya apa? Kufur, sifat kufur. Akibatnya apa? Laknat. Baik, sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Positif kan? Positif. Itu ada nafas reward ya, hadiah ada enggak? Apa hadiahnya? Hah? Kebersamaan Allah, ma'iyatullah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu akibat. Dari apa sih pencetusnya apa? Sabar. Paham di sini? Maka ketika dalam ayat-ayat seperti ini, itu penting kita memahami bahasa Arab dan masdarnya. Apa kafir ini kan isim fa'il dalam sorof isim fa'il. Kalau di sini ya dalam nahwu posisinya sebagai majrur. Enggak, tapi di sini derivasi katanya dia isim fa'il dari sifat kufur. Ya. Kita mengetahui sifat ini, oh kalau misalnya kufur berarti laknat Allah atasnya. Kan? Ini menjadi dalil bahwasanya orang kalau punya sifat kufur itu dilaknat sama Allah. Iya enggak? Baik kufur akbar atau kufur asghar. Kufur nikmat maksudnya. Makanya orang kufur nikmat akan mendapatkan laknat Allah, na'udzubillah. Apa laknatnya? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu laknat Allah. Itu frame-nya seperti itu. Jadi segala jenis kekufuran, kufur nikmat itu akan mendapatkan penjauhan dari rahmat di sisi itu. Iya. Itu sahih. Dan itu sahih, ya. Contoh lain misalnya wailul lil mutaffifin. Sebab akibat ada di ayat itu aja ada. Mutaffif itu tatfif itu sebabnya. Tatfif itu sebab. Tatfif itu apa sih? Itu alladzina idza ta'alu 'an nasi yasafun. Ya. Kalau misalnya dia meminta dari orang, dia minta penuh. Tapi kalau dia ngasih ke orang, dia korupsi. Taruh pedewek gitu kan. Taruh enaknya doang. Dan dia korupsi nanti. Kalau buat ngasih ke orang. Ya itu ada juga ulama mengkiaskan. Orang kalau misalnya ini sama muslim di luar golongannya. Ya, misalnya antum merasa bahwa saya antum bermanhaj salaf misalnya. Antum menginginkan semua orang itu mengakui bahwa saya antum bermanhaj salaf. Tapi antum tidak menuntaskan hak-hak kaum muslimin yang di luar golongan antum. Antum ingin ketika orang datang menyalami antum. Tapi antum ketika datang, oh ini orang dari ikhwani atau dari mana, antum gak mau salami. Ini termasuk tatfif ini. Karena merampas hak muslim di sini. Jadi seolah-olah Islam itu terbatas pada apa yang ada pada dirinya dan kelompoknya saja. Ini tatfif ini. Korupsi dalam agama ini. Korupsi dalam hak muslim. Kalau misalnya kepada ustaz golongan lain, itu dia apa? Diribahi, dijagain, disuzonkan, pasti dia ada kesalahan. Tapi kalau ustaz sendiri, masya Allah, faulnya itu seperti udah gak bisa lagi dibantah. Kalau dibantah, padahal batil tahu ini salah, ini ada kesalahan atau ada keanehan, gak mau di ini. Karena apa? Takut teman-teman ngajinya bakal mengeluarkan dia dari hizb. Ya. Ini tatfif. Hal ini tatbib seperti ini apa ancamannya? Wail. Wail itu yang lebih tepat walaupun nafsiran ulama macam-macam kan. Ada yang wail artinya neraka. Ada yang... Tapi wail artinya ancaman keras bagi orang-orang seperti ini. Disebabkan tatbib. Ya. Ada sebab ada akibat. Baik. Fala'anatullahi lal kafirin. Makanya antum ketika membaca Al-Quran ini usul-usul seperti ini pelajari. Banyak sekali. Banyak-banyak sekali. Kalau kita cari itu banyak sekali. Ya. Wabashir sabirin misalnya. Apa sifat di sini? Sober sifatnya. Apa yang mereka dapatkan? Tabsyir. Berita gembira. Ya, itu penting. Antum uslub ini antum belajar dari kajian ini, maksudnya dari ya, 5 menit terakhir ini, itu insya Allah antum ketika antum baca Al-Quran tadabburnya lebih banyak lagi insya Allah ta'ala. Minta sama Allah supaya lebih memperbagus lagi kualitas tadabbur kita. Amin. Baik, bi sama syarau bihi anfusahum, betapa buruknya hasil perbuatan mereka. Apa sih? Ayak furu bima anzalallah. Mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Baghyan. Dikatakan di sini baghyan apa? Baghyan. Karena dengki. Nah, itu orang Yahudi itu kenapa kok kufur terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengki. Karena dengki, karena hasad. Karena hasad, dan hasad itu kan biasanya terjadi kalau misalnya kita enggak punya dan orang punya gitu. Nah, ini Yahudi pas itu tuh udah kehilangan Nabi kan. Bahkan Nabi Isa yang seharusnya turun atau mendakwakan mereka, mereka mendak pembunuhnya. Betapa kufurnya mereka kan. Nah, kemudian pas zaman Nabi, mereka belum punya Nabi, tapi mereka menunggu-nunggu nih. Gimana sih kalau orang menunggu buka puasa? Ya. Udah pengen banget kebelet gitu kan. Beduk namanya iklan. Ini sebelum banget. Menipu banget ini beduk, dasar lanak Allah atas lu. Itu gak boleh sebenernya iklan-iklan itu orang-orang udah bersahabat pengen makan gitu. Dok. Oh, pada taunya dasar penipu. Nah, langsung kan dilaknat itu. Dikutuk itu langsung. Gak tahu itu pemiliknya, pemilik sirup itu apa dapat apa mereka nanti dosanya. Gak boleh gitu. Udah kebelet banget ya pengen supaya ayo nabi turun dong, nabi turun. Taunya dari sisi lain, dari kaum lain, wah sebelnya kan dongkolnya mangkolnya makan hati, malas gitu udah. Misu-misu langsung kan. Ya. Apa bagian rasa dengki. Nah, bagi itu juga artinya bisa artinya ingin sekali. Bagian ayyunazzal an yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Dengki terhadap apa? Terhadap apa yang bahwa dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya yaitu kenabian kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambanya. Mereka maunya dari golongan Yahudi mereka sendiri, enggak mau dari golongan lain. Ya. Dulunya itu mereka enggak begitu benci dengan suku Arab biasa aja. Tapi setelah mereka tahu oh Allah memilih kaum Arab ini, yaitu nabinya maksudnya, bukan kaum Arabnya secara umum, tapi nabinya dari kaum Arab, mereka langsung membenci seluruh Arab sampai sekarang. Itu jeleknya kalau kita ada orang salah sesuatu kemudian seluruh organisasinya kita benci. Itu salah kayak gitu. Ya, kemudian kita ketika melihat oh dia pakai logo ini, oh berarti dia enggak bagus orangnya. Masya Allah, zalimnya ini kayak gini. Zalimnya kayak gini kan? Zalim. Ada orang siapa tahu orang ini, misalnya orang pakai baju bola misalnya. Ada yang pakai baju bola ini. Pakai baju bola gitu. Kemudian kita membenci Manchester City. Masya Allah. Ini, pakai baju itu berarti ini. Jeleknya. Rata kita sukanya Manchester United yang lebih buruk daripada itu. Manchester City masih mending, logonya soang atau apa itu, atau burung lah gitulah. Ya, ini logonya setan. Mana yang lebih buruk? Setan logonya. Maka buat apa kita? Itu hizbiyah dalam bola itu jauh lebih buruk daripada hizbiyah dalam ini. Ya enggak. Antum pakai baju NU sudah lama pasti celah. Lebih buruk lagi antum pakai baju bola sebenarnya. Karena itu syiar orang kafir itu jelas. Nah, ini syiar orang muslim walaupun banyak yang tidak kita setujui kan. Ya. Bagian yang yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Fa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Ba'u itu artinya pulang, kembali. Maka mereka pun kembali. Maksudnya kembali ya, rujuk. Bi ghadab dengan kemurkaan. Kata ghadab murka adalah lawan dari kata ridha. Barang siapa yang dimurkai Allah, maka ia dijauhkan dari Allah. Dan barang siapa yang diridhai oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan mendekatinya, mendekat padanya. Masya Allah. Coba di sini loh. Ini penting ya. Orang Bani Israel, mereka membela diri demi turunnya Nabi atau diutus Nabi, itu ternyata bukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hati-hati. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka dijauhkan, makin jauh hukuman dari Allah. Ya, begitu juga kita belajar di sini dari ayat ini, apapun hal dari hal religius yang kita lakukan, niatkan untuk taqarrub ilallah. Ya, karena takutnya kalau tidak dinilaikan itu, Allah akan menjauhkan kita dari kebenaran. Dan itu hukuman. Hukuman yang berat. Na'udzubillah. Ya. Maka niatkan antum, misalnya kita semua, bermajlis, mencari ilmu, atau apapun dari hal-hal kebaikan dalam agama, taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Supaya berkah amal kita insyaAllah. Ya. Supaya berkah amal kita. Karena kalau misalnya kita taqarrub ilallah, ketika ada sedikit selentingan untuk riya atau semacamnya, itu karena kita dekat sama Allah, kita merasa Allah itu dekat. Hati-hati. Langsung bisa disembuhkan, alhamdulillah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita beramal, ada selentingan riya, mudah tumbang, enak. Dicela dikit, mudah tumbang. Letoy, lemes, lemah. Ya. Makanya benar-benar minta sama Allah supaya kita terus dekat sama Allah. Ya. Dan itu juga tergantung pada kita juga, mau apa enggak gitu. Mau apa enggak? Kita mau berubah apa enggak? Baik. Wa ba'u bi ghadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Nah, lagi-lagi bagi orang-orang kafir, azab yang pedih, ada banyak yang menghinakan. So, di sini apa imbasnya? Azab yang menghinakan. Sebabnya apa? Kufur. Sifat, ya kan? Maka pelajarilah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kaum Bani Israel dalam sejarahnya selalu mendustakan nabi-nabi yang datang padanya, bahkan membunuhnya. Tapi kenapa Allah masih memberikan keunggulan kepada kaum ini sampai sekarang? Ada di dalam Al-Quran tentang keunggulan yang Allah berikan kepada mereka. Padahal mereka umat yang dahulunya sombong dan ngeyel. Apa hikmahnya? Hikmahnya di sini banyak sekali hikmahnya. Pasti banyak. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keunggulan, kelebihan itu supaya kita belajar. Lihatlah orang-orang yang mempunyai kelebihan namun membangkang, maka lihat akibat dari mereka. Gitu. Menyebutkan keunggulan di sini bukan untuk membuat mereka semakin bertafakur, bukan. Justru semakin menghinakan mereka. Lihat kalian, ya bisa juga istidraj. Lihat kalian, udah dikasih sama Allah kayak gini-gini, kalian tetap menggila seperti ini. Itu semakin mempermalukan mereka justru. Jadi bukan untuk justru mengangkat derajat, enggak sama sekali. Justru semakin menurunkan derajat mereka. Misal kalau dalam kelas ya, ada guru, ya, kemudian ada murid. Ada murid bilang, di tengah, di depan murid-murid, kamu ini, kamu tahu enggak, bapak kamu tuh orang baik. Keluarga kamu tuh baik, dekat dengan keluarga orang-orang sini. Kemudian dulu kakak kelas kamu, kakak kandung kamu tuh bagus nilainya. Kemudian kakak kamu yang satu lagi menjadi talib pelajar teladan. Ya, kemudian bapak kamu itu mantan kepala sekolah sini. Itu disebutkan. Sekarang kamu ini kasus seperti ini. Bandel kamu belajar. Itu merubuhkan benar-benar. Lebih merubuhkan daripada sekadar kamu ini jangan bandel, leh di sini enggak bagus ini sekolah. Tapi kalau disebutkan keutamaan-keutamaannya, ya itu bukan untuk membuat berbunga-bunga lagi. Ah, enggak. Tapi justru membuat semakin down mereka dan semakin, "Ayo belajar kamu. Belajar dari lihat kelebihan-kelebihan kamu tadinya. Kenapa kamu tidak bersyukur?" Ya. Jadi seperti itu, bukan untuk membuat mereka berbunga-bunga. Dan keunggulan ras itu ya kita akui tentu saja. Itu orang Afrika ada keunggulan tersendiri, ya. Orang Sunda, orang Jawa, antara Sunda pun antara Sunda Bogor dengan Sunda Sukabumi beda, gitu kan? Unggulan masing-masing. Sunda Sukabumi bahasa yang bagusan, gitu kan? Sunda Bogor nggak tahu apa kelebihannya, kayaknya nggak ada. Sunda Bogor, maaf, kayaknya nggak ada, maaf, nggak ada orang Bogor di sini, maaf. Gak maksudnya nggak ada di antara Sukabumi dan Bogor. Beda-beda seperti keunggulan seperti ini tidak mengangkat derajat di sisi Allah, kecuali kalau dia beriman. Orang Afrika beriman, yang hitam misalnya, ciptaannya dari Allah. Beriman dibandingkan dengan orang Eropa yang putih atau orang Afrika. La yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kelebihan-kelebihan duniawi tidak dilihat. Kelebihan yang bersifat ukhrawi dan islami itulah yang dilihat, ya kan? Baik, itu keunggulan Bani Israel diturunkan kepada kaum kepada nabi justru penyebutan itu untuk semakin mempermalukan mereka. Sekarang misal Mas Arif ya, Mas Arif ini, antum, masya Allah, antum itu 10 tahun sudah ikut pengajian, masya Allah, nggak bisa baca Arab sekarang. Gimana perasaan antum? Antum 10 tahun ikut pengajian asal tidak kibar, masya Allah, antum jago itu sudah segini, celananya makin naik, masya Allah. Tapi anak bilang bahasa Arab, apa arti walaqad atainaka Musa kitab, antum nggak tahu. Rasanya gimana gitu? Sakitnya itu bukan di sini, itu sekujur tubuh, ya, jenggot-jenggotnya tuh ikut merinding, sebel gitu ya. Dia kan disebut kelebihannya kemudian dijatuhkan gitu saja. Makanya di akhir-akhir ayat itu seringkali kufur, kufur kan, seringkali tentang azab, tentang kufur. Tapi di dada ayatnya itu disebutkan kelebihan. Endingnya apa? Kufur, azab, kufur. Ya, itu. Makanya kalau misalnya kita mau menjatuhkan orang, bagus ini. Ya. Sampai dia berbunga-bunga gitu kan, sampai sumriah, aduh, ini orang saudara saya. Hancurkan ketika itu. Nah, hancur. Hancur sudah itu. Ya. Seperti itu. Ya, Novalis, antum sering dapat seperti itu ya. Ya, kita tutup dengan doa kafarat majelis, istirahat sebentar. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.